Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan na'am na'am dan telah kita kerjakan kemarin juga latihan menyusun na'am kalimat untuk karangan. Kita langsung masuk pada bab berikutnya. Qala babul ma'rifati wal nakirati. Qala musannifu wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah itu ada lima macam. Al-ismul mutmaru nahu ana wa anta. Isim yang mutmar, contohnya ana dan anta. Ini jenis ma'rifah yang pertama, yaitu isim mutmar atau isim domir. Wal-ismul alam, yaitu nama orang atau nama sesuatu. Isim alam maksudnya nama. Nahu Zaidin wa Makkah, contohnya Zaidin dan Makkah. Zaid untuk nama orang, Makkah untuk nama tempat. Yang ketiga, wal ismul mubham, isim mubham. Nahu hadha wa hadhihi wa haula. Naam, tayyib. Isim mubham. Kemudian wal ismul ladhi fihi al-alif wa lam. Berikutnya adalah isim yang padanya alif dan lam, yaitu semua isim yang memasukkan al, maka dia masuk kategori ma'rifah. Dan lebih bagus kita katakan apa? Wal ismul ladzi fihi al, tidak alif wa lam, sebagaimana telah kita lewati di depan. Penggunaan al lebih bagus. Nahu ar-rasulu wal gulam, atau ar-rasuli wal gulami. Fama udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah, dan apa saja yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat macam ini. Berarti ini deretan yang keberapa? Kelima. Jadi semua isim ifanifillah yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka dia ikut dihukumi sebagai apa? Sebagai ma'rifah. Ya, sekarang konsentrasi, saya ingin kalian lari cepat. Baik. Asyarhu. Lama dzakara al-musannif anna na'ta yatba'u al-man'uta fi ta'rifihi wa tankirihi walam yatakallam bima sabaqa ala ta'rifi wa tankiri ihtaja ila bayanin nakirati wal ma'rifati litatimmal fa'idah. Tatkala musannif menyebutkan bahwasanya na'at itu yatba'ul man'ud, na'at itu mengikuti man'ud dari berapa sisi? Dari berapa sisi na'at mengikuti man'udnya atau mujahid? Nah, apa saja? Iqrabnya, nakirah, nakirah dan ma'rifatnya. Kemudian mudzakkar mu'annath, yang keenam. Dari sisi jumlahnya, ya kan? Jumlah itu mencakup mufrad, mutanna atau jamak. Nah, maksudnya. Nah, kita dalam bab na'at disebutkan apa? Harus mengikuti dari isi nakirah dan ma'rifah. Padahal walam yatakallam bima sabaqa ala ta'rifi wa tanqih. Dalam keadaan beliau belum berbicara pada penjelasan yang telah lewat tentang ta'rif dan tanqih, tentang nakirah dan ma'rifah. Nah, makanya agar tidak membingungkan, intan jailah bayan, yang membutuhkan kepada keterangan. Keterangan apa? Bayanin nakirati wal ma'rifah. Ya, penjelasan tentang nakirah dan ma'rifah litatim manfaidatu, agar faedahnya sempurna. Paham? Jadi kalau ditanya, kenapa kok disisipkan dalam pembahasan na'am marfu'atil asma, setelah pembahasan na'at disebut ma'rifah, bab ma'rifah dan nakirah, padahal ini kan bab yang sifatnya umum, tidak hubungan dengan marfu'at. Maka jawabnya apa? Dari keterangan ini jawabannya apa? Iqra. Untuk menyempurnakan faedah. Kenapa kok soal itu disempurnakan? Karena sebelumnya belum dijelaskan apa itu ma'rifat apa itu nakilah. Karena sebelumnya belum dijelaskan apa itu ma'rifat apa itu nakilah. Kenapa kok harus dijelaskan? Agar faedahnya sempurna. Ada satu hal pentingnya. Apa, Ridwan? Karena apa? Kita telah bahas tentang na'at, dan di situ apa? Na'at harus mengikuti manutnya dari sisi diantaranya nakirah dan ma'rifahnya, maka harus tahu nakirah ma'rifatan apa itu. Padahal sebelumnya belum dijelaskan, sehingga untuk menyempurnakan faedah yang kita bahas nakirah dan ma'rifah. Baik. Muhammad Talibang, tahan tangannya. Baik. Konsentrasi. Kalau antum tidak konsentrasi, keasikan, ya tidak masuk. Falafan nakiratu ismun yadunu ala syai'in ghairi mu'ayyan. Kemudian sekarang berarti kita mulai masuk. Nakirah yaitu apa? Ismun yadunu ala syai'in ghairi mu'ayyan, yaitu suatu isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Ghairi mu'ayyan, yang tidak tertentu. Contohnya mithl rajulin. Rajulin, seorang laki-laki. Apakah ini sudah tertentu siapa? Belum. Ya. Kalau orang mengatakan ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ini bisa apa? Bisa ukasha, bisa nam bakhtiar, bisa wahyu, yang jelas rajulun. Nah, ta'in ja'a rajulun. Nah, wa mar'atin wa madinatin, ini semuanya apa? Nakirah, karena belum tertentu. Nah, wanita mana atau na'am kota apa? Ta'in. Kemudian wal ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in mu'ayyan. Sedangkan ma'rifah yaitu isim yang menunjukkan atas sesuatu yang mu'ayyan, yang tertentu. Contohnya apa? Zaid. Nah, kalau rajulun itu tadi nakirah. Sekarang untuk sesuatu yang tertentu, sudah ditentukan. Zaid. Nah, Akbar. Nah, Siddiq, ini kan sudah tertentu. Ja'a Siddiq, ya tahu, yang dimaksud adalah Siddiq itu. Ja'a Akbar, yang dimaksud adalah orang itu. Nah, Tayyin. Aisyah, Makkah. Nah, ini namanya apa? Ma'rifah. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis ma'rifah. Wal ma'rifatu sittatu aqsam. Ma'rifah itu ada 6 jenis. Perhatikan, kalau dalam matan berapa? Wal ma'rifatu khamsatu asya. Kalau dalam matan jurumiyah 5 jenis saja. Tapi dalam syarah 6 jenis. Bagaimana ini? Kalian perhatikan catatan kaki. Wa qad addaha al-musannifu khamsah. Ya, pengarang menghitungnya 5. Kenapa? Wala'allahu adkhala al-mausula tahtal ismil mubham waqtafar bitamthili bismil isyarah. Kemungkinan beliau memasukkan isim mausul ya di bawah isim mubham. Karena setelah apa? Setelah ismul alam, beliau katakan ismul mubham. Nah, ini masuk padanya 2 makna, yaitu isim mausul dan isim apa? Isyarah. Waktu habis tampil ini bismillah isyarah, dan beliau mencukupkan dengan memberikan contoh isim isyarah. Ini yang menjadikan bingung. Nah, kalau ditanya, pengarang Jurumi yang menyebutkan ma'rifah itu 5 macam, berarti kurang. Kita katakan tidak, karena dia menginginkan dengan isim mubham itu 2. Isim mubham itu anggotanya 2, yaitu apa? Apa tadi Ukasha? Dan isim mausul dan isim isyarah. Baik. Berarti semuanya 6. Dan perhatikan perinciannya, ad-dhamiru wal 'alamu wasmul isyarati wasmul mausuli wal mu'arrafu bi al wal mudahu ila ma'rifah. Ini yang dihafal. Baik. Ya. Ma'rifah yang 6. Kita ambil satu, ad-dhamiru ismun yu'ayyinul musamma biwasitati takallumi awil kitabi awil ghaibah. Adapun dhamir, maka itu adalah isim yang apa? Menentukan musamma, yaitu yang apa? Diinginkan. Fa'alibillah, yang disebutkan, ya isim yang menentukan sesuatu yang disebut itu dengan perantara takallum atau khitab atau ghaibah. Takallum maksudnya apa? Orang yang berbicara. Dan khitab yang diajak bicara atau ghaibah, orang yang dibicarakan, yang tidak hadir. Dan kita semua tahu dhamir ya, naam kata ganti dalam bahasa Indonesianya, lebih mudah. Dhamir adalah kata ganti. Naam yang dibedakan dalam bahasa kita juga sama, kata ganti orang pertama inilah apa? Mutakallim, yang berbicara. Kata ganti orang kedua inilah apa? Mukhatab, yang diajak bicara, anta, anti, antuma. Adapun ghaibah, kata ganti orang ketiga, huwa, hiya, yang dalam bahasa kita cuma berapa? Dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga berapa? Ada berapa, Aziz? Hah? Hanya ada? Berapa, Ridwan? Dua, yaitu dia dan mereka. Nah, dia dan mereka saja. Sedangkan bahasa Arab lebih kaya, dia saja terbagi jadi dua, yaitu huwa dan hiya. Kemudian mereka terbagi jadi jadi empat. Ya, mereka berdua, laki-laki, perempuan. Kemudian mereka yang banyak, nah untuk laki-laki, perempuan. Cuman kalau mereka berdua ini sama, huma. Baik, misal ana wa anta wa huwa. Taqulu ana hadirun. Kau katakan ana hadirun. Baik. Fayadullu dhamiru ana ala dhatil mutakallim al-mu'ayyani biwasitati takallumi. Maka dhamir ana ini menunjukkan kepada zat orang yang berbicara, al-mu'ayyan, yang telah apa? Ditentukan, yang tertentu. Ya ana, ya ana, yang tertentu orangnya. Biwasitatil takallum, dengan perantara apa? Takallum, karena dia yang berbicara. Baik. Insyaallah mudah karena dhamir telah kita lewati di murajaah. Besok nah kita tanyakan tentang mudzakarah untuk apa? Jenis-jenis dhamir. Sudah lewat kan? Ya, pembagian dhamir. Nah, ada dhamir nah muttasil, munfasil, kemudian baris dan mustatir. Nah, ini pembagiannya bagaimana diingat pada diagram yang telah lewat. Kemudian tugasnya, nah, buat kalimat dalam dengan domir-domir ini. Yang pertama, mereka berdua perempuan, mereka berdua perempuan adalah pelajar yang rajin. Mereka berdua perempuan adalah pelajar yang rajin. Yang kedua, dia laki-laki adalah seorang pekerja yang bersemangat. Kami para pelajar tidak suka berbuat sia-sia. Kami para pelajar tidak suka berbuat sia-sia. Berapa itu? Tiga, empat. kamu adalah seorang hamba Allah. Kamu adalah seorang hamba Allah yang wajib taat kepadanya. Kamu adalah seorang hamba Allah yang wajib taat kepadanya. Terakhir, dia perempuan. Dia perempuan akan mengerjakan tugasnya nanti malam. Dia perempuan akan mengerjakan tugasnya nanti malam. Baik. Para ulama telah menyatakan